Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pembahasan as-sa'i baina as-safa wal marwa. Naam. Wa as-sa'i baina as-safa wa marwa sebagaimana yang telah kita lewati hukumnya adalah rukun. Naam. Dan ketika sa'i di sana ada hal-hal yang disunnahkan. Apa saja? Seorang tuh ketika akan sa'i mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah." Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Jabir di siang panjang tentang sifat hajinya Nabi alaihissalatu wassalam. Inna as-safa wal marwata min sya'irillah. Dan juga disunahkan untuk mengucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Ini sunnah. Ini sunnah. Nah, sebelum naik. Kemudian setelah itu naik ke yang dimulai sofa atau marwah? Sofa. Nah, yang dimulai adalah sofa. Naik ke bukit sofa. Nah, apabila memungkinkan, kalau tidak ya sekitar bawah-bawahnya masih di tempat sofa. Kemudian setelah itu apa? Menghadap ke arah Ka'bah, kiblat. Kemudian setelah itu berzikir, apa zikirnya? La ilaha illallah wahdah, la syarika lahul mulku, walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Setelah itu apa? Berdoa. Silakan kalian doa. Doa yang dalil yang kalian mampu. Kalau bisa ada doa yang datang dari hadis Nabi Rasulullah SAW, silakan. Nah, setelah doa apa? Dikir, kembali. Sama dikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir dikir yang tadi kita sebutkan. Setelah itu, doa lagi. Setelah itu, dikir lagi. Setelah itu, doa lagi. Berapa kali? 3 kali. Diselingi. Nah, dikir, doa. Dikir, doa. Dikir, doa. Nah, setelah selesai, kemudian ke Marwah, ke Bukit Marwah. Kemudian apabila di sana melewati Babul Wadi, apa yang lakukan? Berlari. Nah, dikatakan para ulama berlari di sini khusus untuk laki-laki, karena perempuan apabila berlari akan terlihat auratnya. Nah, khusus untuk laki-laki. Nah, laki-laki di antara dua wadi sana ada tanda hijau dengan hijau ke arah ke Marwah. Nah, ketika naik ke Bukit Marwah, apakah disunahkan untuk mengucapkan inna safa wal marwata min syairillah? Lah, itu hanya diucapkan berapa kali? 1 kali saja ketika mulai sa'i. Kemudian ke Marwah. Di Marwah apa yang dilakukan? Sama seperti yang dilakukan di Bukit Safa. Nah, menghadap ke arah kiblat. Tapi dikatakan oleh para ulama sekarang banyak tembok yang ini tidak terlihat jelas, menghadap saja. Menghadap, zikir, kemudian doa, zikir, doa, zikir, doa. Setelah itu turun lagi ke As-Safa. Ketika melewati tanah hijau, lari lagi. Lari di sini 2. Yang di sini bukit lari. Di sini ketika melewati, lari juga menuju ke Safa. Terus sampai 7 kali. Nah, berakhir di mana? Di Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah, 7 kali berakhir di Marwah. Ketika dalam perjalanan dari Safa ke Marwah, itu silahkan kalian berpikir, perbanyak doa, dan jelas banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. mau pegang Al-Quran misalkan boleh silahkan, banyak zikir silahkan, doa di situ silahkan. Nah, kalau jamaah sekarang itu biasanya dikasih buku zikir dan doa, mungkin yang belum banyak yang belum hafal dikit-dikit doa sambil dibaca, kemudian dia al-sa'i atau tawaf, kemudian sambil memegang itu kutaib di situ. Nah, setelah itu berakhir di Marwah. Ketika berakhir di Marwah, apa yang lakukan? At-tahallul. Tahallul di sini dicukur habis atau dipendekkan. Wa inal afdal. Kalau untuk umrah, bukan haji, umrah saja. Mana yang afdal? Al-halq. Dan untuk mutamatti, mana yang afdal? Qasar mutlaqan. Hah? Kalau jaraknya jauh? Di halq. Nah, misalkan seorang hajinya berangkatnya tanggal 5 Syawal. Sudah masuk ayyamul hajj belum? Sudah. Ayyamul hajj kapan saja? Syawal, Dzulqa'dah, kemudian sampai Dzulhijjah. Situ hajinya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, amalan haji itu dari tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah, tanggal 10 di sana amalan-amalan haji seperti tawaf ifadah, lempar al-jumrah, kemudian cukur, kemudian menyembelih. Nah, tanggal 11, 12, 13 mabit di Mina. Setelah itu selesai. Selesai hajinya. Ketika mau pulang, tawaf wada'. Ketika mau pulang baru tawaf, tawaf wada'nya. Sehingga untuk yang mutamat ya, dilihat. Kalau jaraknya jauh, kira-kira rambutnya nanti tumbuh, ya afdalnya di al-cukur. Tanggal 5 Syawal misalkan. Hajinya nanti tanggal berapa, kira-kira 2 bulan lagi. Nah, karena Syawal, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, sampai tanggal 8 Dzulhijjah, biasanya 2 bulan itu rambut sudah mulai tumbuh lagi. Nah, tapi jarang sekali. Jamaah haji yang berangkat waktu-waktu itu jarang sekali. Kenapa? Lunggunya lumayan cukup lama. Lama, 2 bulan. Kebanyakan banyak yang berangkat itu di bulan-bulan Dzulqa'dah. Banyak. Di bulan Dzulqa'dah. Nah, bahkan ada yang mereka melaksanakan haji deket-deket. Misalkan tanggal 5 Dzulhijjah berangkat. Nah, itu waktunya tanggal 5, 6, 7, 8, cuma 3 hari lagi ke haji yang mutarwiyah. Dekat sekali. Maka dalam keadaan itu dipendekkan. Kenapa? Nanti tahalul haji baru dicukur habis. Nah, sedangkan untuk umroh yang tidak dibandingkan dengan haji, yang pertama nanti umroh saja, maka yang afdol dicukur habis. Dengan dalil doa Nabi SAW kepada orang-orang yang dicukur habis. Apa doanya? Allahummarham maliki. Sahabat mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah, Rasul mengulangi Allahummarham maliki. Wal muqassirin ya Rasulullah, Allahummarham maliki 3 kali. Wa muqassirin ya Rasulullah, yang ketiga wal muqassirin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa halikina wa rusakum wa muqassirin. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Fahadha huwa al-afdal. Nah, cukur habis di sini yaitu dengan silet. Ini kalau dengan alat yang ini nih itu masih tersisa, itu bukan al-halq, itu qasr, pendekkan. Nah. Baik, untuk perempuan, untuk perempuan sebesar unmulah. Ini dalam hadis sebutkan bahwa perempuan itu laisa 'alan nisa al-halq wa inama yuqassirna sebesar anmalah. Nah, para ulama mengatakan sebesar anmalah, ya ini ruas jari itu kan ada 3. 6 segini satu ruas jari yang atau lebih sedikit. Naam. Dikumpulkan semuanya. Potong, kira-kira segini. Silahkan. Naam. Untuk perempuan. Naam. Karena para ulama menyebutkan bahwa perempuan itu tidak boleh untuk dicukur habis. Mayajus. Karena rambutnya adalah perhiasan baginya. Keindahannya. Sehingga tidak boleh untuk dicukur habis. Setelah itu selesai umrahnya. Selesai tinggal nunggu yaumut tarwiyah. Berarti amalan umrah itu ada berapa? Berapa? Empat. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga, yang keempat tahallul. Selesai umrahnya. Sampai di sini ada gambaran? Ada gambaran? Baik, kita murojaah dari awal, dari ihram. Nah, baik. Pertama kali yang harus dia lakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ihram di sini, seseorang harus menjauhi hal-hal yang di sana tidak diperbolehkan dalam keadaan ihram. Nah. Baik, seseorang ketika haji, ketika umrah, nah, itu dimulai di miqat. Nah. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat-tempat yang di sana seseorang memulai ihramnya. Memulai ihramnya. Naam. Dan masing-masing ada miqatnya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwa Rasulullah s.a.w. telah menetapkan miqat. Ada berapa miqat di sana? Khamsah. Apa saja? Miqatnya Ahlul Madinah. Dzul Hulaifah. Yang di sana dikenal dengan Bi'r Ali. Bi'r Ali. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib membunuh jin di situ, di jenis air sumur Bi'r Ali. Allah alam di sini betul atau tidak. Dzul Hulaifah. Yang di sini ma'ruf sekarang Bi'r Ali. Dzul Hulaifah miqatnya Ahlul Madinah. Ini miqat yang paling jauh. Naam. Untuk Ahlus Syam, Juffah. Ahlul Najd, Qarnul Manazil. Ahlul Yaman, Yalamlam. Ini ittifak para ulama. Yang khilaf adalah miqatnya Ahlul Iraq, yaitu Dhatu Irqin. Khilafnya di sini apakah Nabi SAW yang menetapkan miqat itu? Naam. Dalam riwayat Bukhari, Anil Umar walladhi waqatadat al-Iraq. Tayyib. Kalau orang Indonesia, itu miqatnya di mana? Di Yalamlam. Sehingga ketika dia langsung, yakni berangkat ke, ketika berangkat umrah, tanya ini miqatnya nanti di mana? Karena mereka mengatakan nanti kita miqat di Yalamlam sejajar. Sehingga persiapkan dulu di bandara itu pakaian ihram. Kalau bisa dipakai langsung di situ. Kenapa? Karena kalau di pesawat tidak memungkinkan. Di pesawat ada berapa sih toiletnya? Berapa? Sedikit sekali. Dan sempit. Sempit tuh. Sempit. Sempit, nanti ya, belum siap-siap. Yang umroh semua satu pesawat. Wah, tergesa-gesa nantinya. Persiapkan di sini. Tapi kebanyakan mereka yang supaya bisa miqatnya di Dzul Hulaifah, biasanya dari sini langsung ke Madinah. Langsung ke Madinah, bukan ke Jeddah. Nah, terakhir, kamu miqatnya di mana? Berhentinya di Jeddah ke Madinah. Di Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah. Ke pesawat. Di situ transit dulu. Ke Madinah. bisa juga dari Jeddah kemudian ke Madinah. Setelah itu dari Madinah baru ke Umroh Mekah. Nah, di sini jarang sih seperti muter jadinya. Nah, karena dari Jeddah ke Mekah itu 1 jam. Mekah ke Madinah. Jadi posisinya ini. Ini Mekah, ini Jeddah, di sini Madinah. Di sini Madinah jauh. Nah, jadi kalau dari Jeddah ke Mekah lebih dekat jauh. Karena dia ingin dari Miqat nanti ke Madinah dulu, nanti dari Madinah ke Mekah. Nah, ada yang langsung ke Madinah, pesawat langsung ke Madinah, kemudian dari Madinah langsung ke Mekah. Sedangkan dari Jeddah langsung ke Mekah, ya berarti dia mikotnya di Yalamlam, sejajar dengan Yalamlam. Ketika tepat pesawatnya sejajar dengan mikot, di situ niat. Nah, kalau bisa mandi ya silahkan mandi, kalau tidak keburu ya langsung niat, setelah itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, terus sampai ke Jeddah. Dari Jeddah talbiyah teruskan sampai ke Mekah. Hal-hal yang kesalahan seseorang yang mereka menjadikan Jeddah sebagai mikot. Perlu mengatakan Jeddah itu bukan mikot. Sehingga mereka yang ingin umroh belum siap-siap, tiba-tiba mereka ketika melewati mikot tidak ihram. Ini suatu kesalahan. Ihramnya nanti di Jeddah. Kita katakan, ada tidak dalilnya yang menunjukkan bahwa Jeddah itu miqat? Tidak ada. Nabi SAW telah menentukan miqat-miqat itu yaitu Dhul Hulaifah, Juhfah, Qanul Manazil, Yalamlam, Dhatul Irq. Sehingga orang yang bisa lewat-lewat kalau tidak sejajar. Sejajar. Kita sejajar dengan Yalamlam. Niat. Niat untuk ihram. Sudah memakai pakaian ihram. Siap-siap. Nah, dan di sana ada beberapa yang tidak boleh dilakukan ketika ihram yang sebagaimana nanti kita sebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tidak boleh memakai qamis, imamah, burnus, sarawil. Nah, dan juga tidak boleh memakai wangian di bajunya. Kalau di badannya sebelum ihram, fahadha boleh. Nah, dan juga memakai kedua khuf. Kalau tidak ada sendal, maka dipotong khufnya. Yang jelas dari dalam hadis disebutkan walayal balsmu haram kumis imamah, yaitu sesuatu yang membentuk tubuh. Nah, sesuatu yang membentuk tubuh. Nah, seperti ini bentuk tubuh. Ini sudah membentuk tubuh. Sirwal yang kita pakai membentuk tubuh. Sehingga orang yang umroh itu memakai 2 kain atas sama bawahnya. Nah. Baik, kemudian apalagi yang tidak boleh lakukan? Berburu. Nah, berburu tidak boleh. Kecuali buruan laut. Apa dalilnya? Uhillal lakum bisaydil bahri wa ta'amuhum. Baik, itu diperbolehkan. Baik, buruan di sini adalah makanan buruan yang halal untuk dimakan. Nah, dan liar. Kalau jinak silahkan. Nyembelih unta, jinak, kambing silahkan. Karena itu bukan binatang buruan, bukan. Nggak ada orang berburu kambing, nggak ada. Orang berburu unta, nah, buruan yang liar. Himar wahsyi, nah. Sapi liar di sana, nah, kancil, kijang, apa yang liar, itu tidak diperbolehkan. Kalau kambing lain sebagainya itu bukan buruan. Nah, dan juga yang tidak diperbolehkan, yang diantaranya yang diperbolehkan seseorang yaitu Hamzal Fawasik diperbolehkan dibunuh baik dalam keadaan ihram ataupun di tanah haram. Taib. Ketika masuk ke Mekah, apa yang disunahkan? Apa? Mandi. Mandi sunahkan seorang apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya langsung saja. Setelah itu, masuk ke Masjidil Haram. Ketika masuk ke Masjidil Haram, apa yang harus dia lakukan? Doa. Doa masuk Masjidil Haram. Naam, sunnah. Doa masuk masjid. Allahumma tahli abwaab rahmatik. Naam. Setelah itu? Setelah itu apa? Setelah itu? Tawaf. Tawaf mulai di mana? Hajar Aswad. Berapa kali? 7 kali. Yang disunnahkan ketika tawaf? Ibtiba. Nah, apa artinya ibtiba? Coba mana sarungnya? Sarung enggak atau imamah? Coba pinjam sarung. Bawa sini. Ada tuh sarung siapa lah? Bau enggak nih? Yang sebelumnya ketika dia ihram, ini selendang atas misalnya, ketika dia ihram tutup aja begini. Ketika dia ihram, nah, ketika mulai tawaf tiba sini. Ini biasanya lebih panjang atau begini. Ini yang terlihat sebelah kiri apa kanan? Kanan. Berarti tawaf itu posisinya seperti ini. Perlawanan dengan arah jam. Arah jam kan di sini. Ini. Jadi di sini tawafnya. Tawaf dimulai di Hajar Aswad. Kalau bisa cium. Kalau tidak bisa, segera dicium. Kalau tidak, isyarah. Ada garis. Biasanya ada garis. Garis itu menunjukkan lurus. Dengan Hajar Aswad. Ada. Lihat garisnya apa itu? Apa itu? Hah? Hijau. Garis. Nah, biasanya ada hijau, juga ada garis. Hijau itu menunjukkan, itu sejajar dengan Hajar Aswad. Hijau, lampu hijau. Atau garis. Baru dimulai tawaf. Tawaf itu harus dimulai di Hajar Aswad. Nah, kemudian disunahkan ketika tawaf apa? Ramal. Apa itu ramal? Ini jalan cepat, kecil. Nah, itu namanya ramal. Apabila memungkinkan. Kalau berdesak-desakan, ya jalan biasa saja. Nah, taib ketika tawaf apa yang diucapkan? Dzikir, doa apa saja yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ramal berapa kali? 3 kali. Nah, ramal. Kemudian ketika dia melewati rukun Yamani, apa yang dilakukan? Istilam. Gimana istilamnya? Cium atau dipegang? Apa isyarah? Hah? Apa? Satu. Apa? Rukun nyamannya apa? Dicium, apa dipegang, apa isyarah? Pegang. Nah. Disunahkan dicium tidak? Tidak. Yang disunahkan dicium adalah Hajar Aswad. Kalau tidak bisa dipegang, isyarah tidak? Tidak, lewat saja sudah. Apakah tawaf di dalam Hijr Ismail itu sah? Tidak harus di luar Hijr Ismail. Naam. Berapa kali tawaf? 7 kali. Kalau lupa, maka yubna alal yakin. Kalau tidak yakin, maka ambil bilangan yang paling kecil. 3 atau 4? Lupa saya. Saya yakin 3. Saya yakin 4? Ya 4. Saya enggak yakin, maka ambil yang paling kecil. Sama seperti sholat. Nah, ambil bilangan yang paling kecil. Nah, berapa kali tawaf? 7 kali. Nah, Kemudian setelah selesai tawaf, apa yang dilakukan? Salat di belakang makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Tempat bijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Disunahkan ketika Allah akan melaksanakan salat makam Ibrahim, mengucapkan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahima shalah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Disunahkan pada rakaat pertama surat Qul ya. Rakaat kedua surat Yang pertama Qul ya, yang kedua Qul huwallahu ahad. Nah, terbalik. Pertama kuliah atau kuliah, yang jelas sama seperti yang disunahkan ketika salat qobliyah subuh. Sama salat qobliyah subuh kan disunahkan itu rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kuliah Allah Ahad, atau dibalikkan. Nah, setelah itu apa disunahkan? Untuk minum air zam-zam. Sunnah. Bahkan Rasulullah SAW meminum zam-zam dalam keadaan berdiri. Nah, boleh. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'u zamzam lima syuribalah. Doa, banyak doa. Nah, doa serah kalian. Nah, biasanya yang bujang-bujang doanya khusus. Silakan doa sepuas kalian doa. Ma'u zamzam lima syuribalah. Dan lima syuribalah di sini bukan hanya ketika waktu itu. Di sini minum air zamzam, doa. Setiap minum air zam-zam. Mau zam-zam lima syuribalah. Sebenarnya minum. Setelah minum air zam-zam, apa yang dilakukan? Sebelum sa'i. Kembali ke Hajar Aswad. Awas, jangan lupa. Kembali ke Hajar Aswad, istilam. Allahu Akbar. Tidak cium. Setelah itu, sa'i. Setelah sa'i yang tadi kita sebutkan, sa'i baina safa wal marwa sampai 7 kali, tahallul, pendekkan atau dicukur, setelah itu selesai umrohnya. Tergambar tidak? Hah? Atau masih pusing? Tergambar tidak? Siapa yang belum paham? Karena nanti kita masuk ke haji nanti. Paham gak, Sofin? Yang jelas 4 amalan tadi. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Amalan umrah. Coba praktekkan. Berapa orang? Coba dikosongkan tengah. Coba. Kosongkan tengah-tengah. Sebentar. Coba simpan kotak di situ. Terserah mau apa, kotak Hajar Aswad apa Allah. Anda lupa posisi ini. Kalau tidak salah di Baik, coba 3 orang dimulai dari mikot. Misalnya di sini mikotnya. Ini mikot Dhul Hulaifah. Dari sini. 3 orang. Saya yang sudah umroh sini. Tang. Baik, siapa lagi? Erwin. Sama siapa lagi? Terserah siapa aja lah. Satu lagi. Aha. Yang belum paham. Saya satu lagi. Yaudah Hamzah. Tahal. Ayo sebentar. Ayo. Mudah-mudahan sekarang praktek. Yang praktek berangkat umroh. Cepat. Dimulai dari mikot. Ini mikot Dhul Hulaifah. Mikot yang paling jauh. Taib, ketika berada di mikot. Itu. Tidak ada sholat dua rakaat di mikot. Kalau emang kebetulan pas duhur atau pas asar, ya sholat di situ. Biasanya di mikot itu ada masjid. Disediakan masjid. Dan tidak ada sholat dua rakaat ihram. Tidak ada. Nah, di situ dibahas oleh para ulama, sholat dua rakaat ihram tidak ada. Kalau pas duhur, ya sholat duhur. Kalau pas asar, sholat asar. Taib, di mikot, apa yang lakukan di mikot? Hah? Mandi. Nah, silahkan mandi. Nah, di sana potong kuku sebelumnya pakai wangian di bajunya, silahkan. Setelah itu memakai dua kain, kain yang menutupi bawahnya ke atasnya. Dan kain di sini di mikot dijual. Yang lupa bawa kain ihram, biasanya kalau umroh di sini itu ketika belajar umroh, berangkat umroh, dikasih koper, dikasih apa lagi, kain ihramnya. Tapi kalau yang berangkat ke sana atau sana, di mikot ada yang jualan di luar, silakan. Ada yang tebel, ada yang sedang, ada tipis. Kalau bisa jangan yang tipis, nanti akan menerawang, auratnya akan kelihatan. Nah, kalau mau yang tipis, yang satu beli yang tebal, yang satu beli tipis, yang tebalnya buat atas, yang bawahnya buat bawah. Biasanya kalau takutnya panas, ya dua orang beli satu yang tebal, satu yang tipis. Kan dua tebal, dua tipis. Yang tipis di sini pakai buat atas. Nih kamu satu-satu. Yang tebalnya ini bapak pakai, yang pakai satu, temannya pakai satu. Nah, kalau tipis dua-duanya jangan, menerawang dia. Nah, tuh ketika ihram, dia umroh, labbaik Allahumma umrotan talbiyah. Ketika dia naik kendaraan, setelah itu talbiyah dari mikot menuju ke Mekah. Tapi berangkat sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak terus. Nah, setelah itu sudah tiba di Masjidil Haram. Ketika ihram, nah, itu ada beberapa yang tidak boleh dilakukan seperti berburu lain sebagainya. Itu di zaman sekarang sudah jarang sekali. Berhenti dulu berburu. Kenapa? Kan naik bis. Naik bis berbeda dengan jalan kaki, naik unta. Naik bis biasanya langsung. Nah. Thoyib, ketika berada di sini, nah, sunahkan mandi masuk Mekah dimulai di Hajar Aswad. Mana tadi Hajar Aswad? Biasanya disebutkan. Nah, dimulai. Ketika Hajar Aswad dicium atau dengan tangan, kemudian cium tangannya. Kalau tidak, isyarah, sejajar. Coba. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Setelah itu, hadis itu. Nah. Allahu Akbar, terus romel. Ittiba. Bentar. Satu aja. Ittibanya praktekan. Sini, ittiba. Ini namanya ittiba. Thank you. Baik. Rama. Silakan Rama. Cepat-cepat. Jalan cepat, nah. Tuh, itu kelewat aja aswadnya. Iya, rukun Yamaninya kelewat. Nah. Di ini silam. Pegang. Gini, begini. Pakai tangan kanan. Nah. Nah, tidak mengucapkan takbir. Pegang saja. Baik. Kemudian Hajar Aswad. Hijar. Allahu Akbar. Baik, terus. Rukun Yamani. Sejajar. Ya. Sejajar. Allahu Akbar. Sampai 3 kali, setelah itu jalan biasa. Ya. Jalan biasa, 7 kali. 3, sisanya 4. Baik. Baik, anggap sudah selesai. 7. Nah, sebentar. Sudah selesai. Ini, biasa lagi. Hah? Ke belakang makam Ibrahim. Lupa anak biasanya di situ tuh. Hah? Ini posisinya. Makam Ibrahim, sholat, 2 rakaat. Sebelum ke makam Ibrahim, ngejemputkan apa? Wattakhidu min makam Ibrahim musalla. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama, kulullahat. Rakaat kedua, kulullahat kafir. Setelah itu, minum zam-zam. Di situ ada air zam-zam. Minum. Nah. Setelah minum air zam-zam, kemana lagi? Baik lagi, Hajar Aswad. Aswad, istilam. Ayo sini, istilam. Allahu Akbar. Setelah itu, sa'i. Sa'i, di sana biasanya sa'inya tuh. Nah. Sa'i, Safa, Marwa. Taib. Ini sudah dipinggirkan. Dipinggirkan semuanya. Nah, baik. Ini Safa, ini Marwah. Ini Safa, Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Ini tanda yang hijau. Ada gambaran? Hah? Ada gambaran? Nah. Itu amalan umroh. Umroh sedikit berbeda dengan haji. Kalau haji, setelah selesai umroh tahlul tadi, Boleh pakai pakaian biasa lagi. Boleh. Silakan kalian. Sudah halal. Sudah halal. Tunggu tanggal 8. Tunggu 8 tanggal 8 nanti di tempatnya menuju ke Mina. Menuju ke Mina Yomu Tarwiyah. Nah, itu amalan haji. Amalan haji yang insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jelas itu umroh dihafalkan, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Selesai, sudah. Itu amalan umroh. Naam. Tayyib naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.